Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى سنته وسار بنهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين والمسلمات جمع صلاة المغرب أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang membuahkan amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din a'azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang sebagian sebab yang bisa menghilangkan kesedihan. Nah, ikhwani fi din a'azzakumullah, kesedihan pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari bagi siapapun yang dia itu hidup di dunia ini. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menimpa anak cucu Adam. Hanya ketika seorang muslim dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, ke dalam jannahnya, maka saat itulah kesedihan tidak akan menghampirinya lagi. Oleh karena itu, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-34, Allah menceritakan tentang ucapan syukur yang diucapkan oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna alhazan. Dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, azhaba 'anna alhazan, yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inilah yang mereka ucapkan, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Mereka menyadari saat itulah mereka tidak akan tertimpa lagi yang namanya kesedihan. Dan mereka menyadari bahwasanya selama ini kesedihan itu sesuatu yang senantiasa menghampiri mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa dikatakan tidak bisa menghindar sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, atau sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah takdirkan untuk anak cucu Adam ini. Hanya barangkali yang kita upayakan Yang kita usahakan adalah bagaimana kesedihan ini itu tidak berlarut-larut. Kesedihan ini atau kesedihan yang menimpa itu tidak terasa begitu berat, atau dengan kata lain memperingan, ya, meringankan kesedihan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk apa namanya menghilangkannya. Nah, dan manusia ketika mereka itu berusaha untuk menghilangkan kesedihan, itu macam-macam usahanya. Ya, macam-macam usahanya. Ada yang mereka itu kalau terkena sesuatu yang menyedihkan, ya, mereka apa minum. Ya, minum air putih sih ya, tidak masalah. Minum khamer. Mengkonsumsi sesuatu yang menutup akal mereka sementara. Menganggap bahwasanya yang seperti itu bisa menghilangkan kesedihan. Padahal sama sekali tidak. Hanya melupakan sementara. Tetapi justru karena cara melupakannya itu dengan sesuatu yang menyelisih syariat, yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, justru malah menambah, ya, justru malah memperberat kesedihan itu. Pengaruh obatnya, pengaruh minumannya sudah hilang, ya sudah. Kesedihan yang lama kembali ditambah, ya, kesedihan, ya, yang disebabkan karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang yang menghilangkan kesedihan dengan melakukan aktivitas, ya, masuk ke diskotik, ya, klub malam, yang semisalnya, untuk menghibur diri. Masuk ke tempat-tempat hiburan untuk menghibur diri. Menganggap itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya. Tayib. Kalau melupakan kesedihan sejenak, ya, dengan perkara-perkara yang mubah, ya, dengan ke pantai, ya, misalkan, atau ke gunung, lihat pemandangan yang indah, barangkali bisa meringankan kesedihan dan yang semisalnya. Meskipun sebagaimana tadi, itu bukan sesuatu yang bisa menghilangkan. Hanya, ya, bisa melupakan sementara. Atau paling tidak meringankan, memang mungkin bisa. Selama itu sesuatu yang mubah, tidak masalah, ya, untuk ditempuh. Tetapi yang akan kita bicarakan di sini adalah sebab-sebab yang bisa mengurangi atau menghilangkan kesedihan yang sifatnya syar'i. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin tatkala kesedihan itu menghampiri dirinya. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebagaimana tadi kita sebutkan, kesedihan adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk anak cucu Adam ini. Bahkan untuk para kekasih Allah. Bukan berarti hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, yang Allah sayangi, terus kemudian sama sekali mereka tidak tertimpa yang namanya kesedihan. Tidak sama sekali. Sebab-sebab yang menyebabkan kesedihan itu menghampiri mereka juga, para kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan, ya, perkara yang menyebabkan kesedihan yang diterima, yang ditanggung oleh mereka, yang Allah timpakan kepada mereka, itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Ya. Nah, semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin berat ujiannya. Bukankah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ankabut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah mengatakan alif lam mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menduga mereka itu akan dibiarkan mengaku beriman, dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tidak demikian, pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah kami uji. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi orang yang beriman, semakin tinggi derajat keimanannya akan semakin berat ujiannya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, yang disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadis ini, suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit demam. Abu Sa'id Al-Khudri memegang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan dalam riwayat itu sampai tidak kuat menyentuhnya saking panasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan au kama qala, inna ma'syaral anbiya la yudha'af lahum al-bala kama yudha'af lahum al-ajr. Sungguh kami para nabi, ya, dilipat gandakan bala mereka, musibah yang menimpa mereka, sebagaimana dilipat gandakan pahala mereka. Kemudian di akhir hadis disebutkan, ingkanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Sungguh mereka, yaitu para nabi, mereka dahulu, mereka itu senang menerima bala, menerima ujian musibah, kama tafrahuna bil raha, sebagaimana kalian itu senang mendapatkan kelapangan, sebagaimana kalian senang mendapatkan nikmat, ya, mereka para nabi senang mendapatkan ujian. Ya, dengan kalau dikasih bonus sama dikasih apa namanya hukuman, senang pundi? Ya otomatis senang dikasih bonus, ya. Masa lebih senang dikasih hukuman? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu mereka para nabi, mereka senang mendapatkan ujian sebagaimana senangnya mereka itu mendapatkan sebagaimana kalian senang mendapatkan kelapangan, ya. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, menikmat. Baik. Kok bisa mereka para nabi sedemikian hebatnya menghadapi musibah sampai merasa senang? Ya. Kita sabar aja kadang susah, ya kan? Kadang enggak bisa sabar. Tapi mengapa mereka, ya, bisa begitu hebat di dalam menghadapi musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka? Tentu keimanan yang ada pada mereka. Ini yang nanti akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Tayyib. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Intinya, ya, kita harus senantiasa siap untuk menghadapi berbagai macam perkara yang bisa mendatangkan kesedihan. Dan kita harus mengupayakan memupuk keimanan kita sehingga kesedihan yang menimpa kita itu terasa ringan atau bahkan seolah-olah tidak merasakan kesedihan sama sekali. Kalau memang bisa dan mampu. Tapi paling tidak, ya, kalaupun kita tidak bisa, ya, sehebat apa yang dilakukan oleh para nabi tadi, paling tidak dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, kesedihan yang menimpa kita itu terasa lebih ringan. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, di antara perkara yang bisa meringankan kesedihan, dan ini bisa dikatakan yang utama, adalah terkait dengan keimanan. Terkhusus iman terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi keimanan seorang mukmin, seorang muslim terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa meringankan kesedihan dirinya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, "Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hammi wal hazan." Iman terhadap takdir, dan ketetapan Allah subhanahu wa taala itu yuzilul hammi wal hazan. Bisa menghilangkan ham wal hazan, gundah gulana dan kesedihan. Nah, ketidaktenangan, mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, dan kesedihan terhadap sesuatu yang telah lewat, ini bisa hilang dengan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, ada yang mereka itu terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang akan dihadapi. Terlalu khawatir. Ya. Memikirkan kalau dia nanti misal sudah tua. Padahal dia masih barangkali malah belum nikah. Sudah tua, nanti gimana istrinya, nanti gimana anak-anaknya. Bingung atau mengkhawatirkan itu. Atau dia mengkhawatirkan anaknya nanti kalau dia menikah. Anaknya kalau ini sudah menikah, nanti menikahnya sama siapa, nanti khawatir ini, khawatir itu. Nanti kalau menikahnya sama orang yang baik, kalau enggak. Terlalu, pikiran yang terlalu jauh. Bisa jadi dia juga belum menikah. Sudah mikirkan nanti kalau seandainya punya anak. Demikian, kadang kekhawatiran orang itu terlalu jauh. Nah, seseorang ketika dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengimani bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, itu pasti yang terbaik. Maka dia tidak akan terbayang-bayangi kesedihan yang akan datang, juga tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan sesuatu yang telah menimpa dirinya. Nah, kenapa? Karena iman kepada takdir itu bisa menghilangkan kesedihan, gundah gulana dan yang semisalnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalban." Allah Ta'ala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah menimpa seorang pun sebuah musibah kecuali musibah itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man yu'min billah," siapa yang dia beriman kepada Allah, "yahdi qalban." Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Apa maknanya? Apa makna Allah memberikan hidayah kepada dalam hatinya? Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya diriwayatkan dari Al-Qamah. Al-Qamah ini salah satu ulama tabi'in. Generasi kedua. Yaitu maksudnya ulama atau generasi kedua umat ini. Generasi sahabat kemudian generasi tabi'in. Sebagaimana kita tahu. Al-Qamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim." kata Al-Qamah, terkait dengan ayat ini. Terkait dengan ayat ini adalah seseorang ya, yang tertimpa musibah. Kemudian dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya musibah itu berasal dari Allah. Itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faya'lam annahu min indillah fayusallim. Ya. Kemudian dia yardha wa yusallim. Dia rela, ridha, lapang dada. Wong itu ketetapan Allah. Ya. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dihindari. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Apa gunanya disedihkan? Ya. Tidak mungkin menghindar sesuatu yang pasti terjadi. Maka ketika seseorang itu menyadari ini, bahwasanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yusallim, yardha wa yusallim. Dia akan ridho. Dia ridho. Itu ketetapan Allah. Wa yusallim, dia pasrah. Ya. Ya. Dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang beriman kepada Allah, yaitu beriman bahwasanya musibah itu berasal dari Allah, yahdi qalba, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Maksudnya Allah akan menjadikan hatinya itu menerima ridho dan akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lapang dada. Ya. Demikianlah seorang mukmin. Ya, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, hadis yang ma'ruf, ya. Sungguh mengherankan urusannya seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. In asabathu syarra syakara fakana khairan lah. Jika menimpa dia syarra, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau menimpa dia sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu pun baik buat dirinya. Semuanya baik. Apapun yang menimpa seorang muslim, baik. Iman kepada takdir. Kita juga ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hadis yang ma'ruf. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, wa in asabaka syai. Kalau menimpa sesuatu pada dirimu, maksudnya apa? Kegagalan. Engkau sudah berjuang, semangat, sudah minta pertolongan kepada Allah, tapi Allah menimpakan kegagalan. Mungkin orang bertanya-tanya, bukankah sudah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah minta pertolongan, kok masih gagal? Bukanlah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa masih gagal? Ya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُمْ مَخْرُجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan diberi ya, jalan keluar dari urusannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tidak, Allah tidaklah mengatakan di dalam ayat ini, Allah pasti akan memberikan apa yang diinginkan, apa yang dia usahakan. Allah tidak mengatakan demikian. Orang yang berusaha, bertawakal, apakah dia pasti mendapatkan apa yang diharapkan? Yang dia usahakan? Belum tentu. Kalau yang dia harapkan, yang dia usahakan itu, yang dia inginkan itu bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ya pasti terjadi. Pasti berhasil. Apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi kalau yang dia inginkan, yang kemudian dia usahakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, mungkinkah terjadi? Tidak mungkin. Yang dia inginkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, mungkinkah terjadi? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian itu menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, rabbul alamin itu menginginkan. Ingat, kalian punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi. Tayyib. Kembali kepada hadis tadi. Ketika Nabi memerintahkan untuk bersemangat, berusaha, minta pertolongan kepada Allah, diingatkan, belum tentu berhasil. Ya, belum tentu berhasil. Tetapi juga tadi ayat terkait dengan wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Allah tidak mengatakan apa, Allah akan memberikan apa yang diinginkan, tapi Allah mencukupi. Kalau dia ingat ayat ini, dia akan berpikir, aku, kita, saya sudah bertawakal kepada Allah. Janji Allah apa? Allah akan memberikan kecukupan. Allah tidak berjanji akan memberikan apa yang saya inginkan. Maknanya apa? Memang apa yang saya inginkan tidak tercapai. Usaha saya gagal. Tetapi walhamdulillah saya sudah bertawakal kepada Allah. Maknanya apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada saya meskipun apa yang saya inginkan tidak berhasil. Ya, meskipun apa yang saya usahakan gagal, tapi ingat Allah pasti akan memberikan kecukupan. Jadi kalau ingat seperti ini, kegagalan apapun yang menimpa dia, dia tidak akan stres, tidak akan frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Tidak mungkin. Kenapa? Pasti Allah memberikan kecukupan. Dia husnuzan kepada Allah. Ingat janji Allah. Dia tawakal, Allah akan memberikan kecukupan. Tidak harus tercapai yang saya inginkan. Tidak harus berhasil apa yang saya usahakan. Yang penting apa? Cukup. Yang penting cukup. Apa yang diminta lebih daripada cukup? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan, ya sudah. Nah, berarti itulah kemaslahatannya. Barangkali justru kalau seandainya berhasil apa yang kita dapatkan, bisa jadi mendatangkan mudharat buat diri kita. Itulah yang terbaik buat diri kita. Kita ingat apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik buat diri kita. Demikian pula tadi kita melanjutkan hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan semangat minta pertolongan kepada Allah, diingatkan, bisa gagal. Wa in asabaka syai'un, jika menimpa sesuatu pada dirimu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ingat, jangan berandai-andai. Kalau kamu gagal, jangan berandai-andai. Seandainya aku kemarin melakukan ini, tentunya hasilnya akan demikian. Seandainya plan B yang saya kerjakan, tentunya berhasil. Ah, kenapa ya kemarin melakukan plan atau planning atau cara yang pertama? Kenapa enggak cara yang kedua? Kemarin kan sudah kita perkirakan ada 3 cara atau 3 jalan. Kemarin kita milih cara yang pertama sih, makanya gagal. Coba kalau memilih cara yang kedua, pasti akan berhasil. Ini berandai-andai yang tidak diperbolehkan. Nah, meskipun engkau menjalankan semua upaya tadi, plan A, B, C, D, atau sampai Z semuanya dikerjakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki berhasil, tidak akan pernah berhasil. Ya. Rencana yang manapun yang engkau upayakan, yang engkau kerjakan, tidak akan berhasil kalau memang Allah tidak menghendaki berhasil. Ya sudah. Ketika melihat sesuatu itu bermanfaat, semangat, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kalau tidak berhasil ya sudah. Nah, Jangan berandai-andai. Karena memang itulah ketetapan Allah. Ya. Walakin kul, akan tetapi katakan, kata Nabi. Diingat. Akan tetapi katakan, qadarullah wa masya'afa'al. Ini adalah takdir Allah. Kita disunahkan untuk mengucapkan ini. Supaya apa? Mengingatkan hati kita. Lesan kita diperintahkan mengucapkan qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Supaya kita menyadari itu adalah takdir Allah. Wa ma syaa'a fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Kita diperintahkan untuk ingat takdir. Nah. Tidak berandai-andai. Karena sebagaimana kata Nabi dalam hadis selanjutnya, fa inna law taftah amal syaitan. Karena berandai-andai mengucapkan seandainya, seandainya. Ini membuka amalan setan yang berikutnya, yang berikutnya. Nah. Maka cukup ya menyadari itu adalah takdir Allah. Kemudian ya sudah. Yardo wa yusallim. Ridho, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada sudah. Dia sudah ingat lagi janji Allah pasti akan memberikan kecukupan, enggak akan sedih. Kalaupun gagal, yang penting kan Allah memberikan kecukupan. Dia ingat. Naam, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka iman kepada takdir akan menjadikan seseorang itu ya kesedihannya akan menjadi ringan atau bahkan bisa jadi hilang. Sebagaimana tadi para nabi. Ya, ketika mereka diuji, kok mereka malah senang? Kita ingat tadi ya, semakin tinggi kedudukan, keimanan semakin berat ujian. Kehidupan kita sehari-hari saja. Anak yang TK sama anak SD ujiannya tentu berat yang SD. SMP lebih berat lagi. SMA lebih berat lagi. Kuliah lebih berat lagi. Ya. Tetapi mereka yang mengikuti ujian itu, sama sekali mereka tidak sedih mau diuji. Bahkan ketika mereka ujian, ya mereka senang dengan ujian itu. Mereka berusaha bagaimana menyelesaikan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau dia berhasil menghadapi ujian itu, dia sadar akan naik tingkat. Akan naik tingkat. Naik derajatnya. Kenapa dia tidak merasa sedih ketika diuji? Kenapa dia tidak menghindari ujian itu? Dia malah senang mendapatkan ujian itu. Dia upayakan berhasil. Yang penting itu. Ujian dalam hidup pun demikian tidak bisa dihindari. Kalau ujian tadi bisa jadi kita hindari. Yang penting orang melebu. Ya kan? Bisa enggak ikut ujian. Tapi kan gagal. Kalau ujian dalam kehidupan. Ya ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita usahakan adalah bagaimana bisa berhasil menghadapi ujian itu. Kalau berhasil, naik derajat. Makanya senang. Kenapa? Akan naik tingkat. Akan naik derajat. Senang. Nah, ini yang pertama. Iman kepada takdir. Kemudian, sebab yang lainnya barangkali yang terpenting. Ya, yang bisa menjadikan seseorang itu, berkurang kesedihannya. Ya. Atau ringan, semakin ringan kesedihannya. Yaitu dengan banyak membaca kalamullah. Banyak membaca Al-Quran. Nah, disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil fatihati ya dawaan lisaba'ina da'an. Kata Nabi, sungguh di dalam surat Al-Fatihah terdapat obat untuk 70 penyakit. Ya, aisyaruha, penyakit yang paling ringannya yang bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah ini, alham, rasa sedih, kesedihan. Al-Fatihah bisa menyembuhkan sekian penyakit. Paling ringannya adalah kesedihan. Tentu ini bukan membaca Al-Fatihah yang sekedarnya. Ya. Al-Fatihah kemudian tidak jelas. bacaannya atau cepat-cepatan baca, sing penting akeh-akehan, sing penting akeh maca Al-Fatihah. Ndak. Bagaimana membaca dengan penuh apa namanya ta'ammul, dengan penuh meresapi, menghayati, ya, mengerti maknanya. Dan dalam keseharian dia memang berupaya mengamalkan. Dan ini kan sesuatu yang tidak mudah. Ini bertingkat-tingkat. Makanya kita ingat bagaimana kisah seorang sahabat yang bisa menyembuhkan, ya, seorang pemuka suku, ya, yang tersengat hewan berbisa hanya dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu bisa untuk macam-macam. Hanya kadang kita saja yang tidak bisa memanfaatkan itu. Ibarat senjata yang tajam. Ya tergantung yang make. Ya. Yang make tidak bisa, ya tidak berguna senjata setajam, sebagus apapun senjata itu. Demikian pula ini. Ya. Al-Quran. Obat bagi segala penyakit. Nah. Kita juga ingat. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barangkali sering kita baca doa ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita langsung potong terkait dengan pembahasan kita, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada engkau dengan semua nama yang kau miliki. Samaita bi nafsak. Engkau memberi nama itu dengannya. Apa? Memberi nama itu, memberi nama engkau dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan, ya, di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meminta antaj'al qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau ya Allah menjadikan, ya, antaj'al qur'an, engkau menjadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi, ya, rabi'a qalbi, pelipur hatiku, ya, penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan cemerlangnya, ya, husni, kesedihanku yang awalnya sedih menjadi cemerlang, gembira. Wa zahaba hammi, dan hilangnya ham, ya, gundah gulana yang ada pada diriku. Nabi meminta agar menjadikan Al-Quran sebagai, ya, tadi penyejuk hati, ya, sebagai penerang apa namanya dada, yang menghilangkan rasa sedih dan rasa gundah gulana. Menunjukkan apa? Al-Quran bisa menjadi penghilang rasa sedih, rasa gundah, rasa gulana seperti ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ini maksudnya apa? Ketika membaca Al-Quran, ya, itu bisa hilang rasa sedih, rasa gundah, rasa gulana. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang dia membaca Al-Quran, tetapi ya tidak mengefek bacaan Al-Quran itu pada dirinya. Maka Nabi membimbing kita untuk berdoa seperti ini agar bacaan Al-Quran itu memberikan pengaruh pada diri kita, termasuk menghilangkan kesedihan yang ada pada diri kita. Nah, barangkali yang ketiga sedikit, ya, sepintas, ya, kita ringkas. Yang ketiga yang juga bisa menghilangkan kesedihan adalah doa. Doa. Berdoa supaya Allah itu menghilangkan kesedihan. Atau kita berlindung kepada Allah dari kesedihan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang ada dalam Sahih Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sahibtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam thamani sinin. Aku menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantu beliau selama 8 tahun. Nah. Kemudian kata Anas bin Malik, fakana yad'ullaha katsiran. Dulu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berdoa meminta kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau. Ya, aku berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari kesedihan, baik kesedihan terhadap sesuatu yang akan datang atau kesedihan terhadap sesuatu yang akan atau yang telah berlalu. Kata Anas bin Malik, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tayyib. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita ya ingin kesedihan yang menimpa kita itu ringan, ya, terasa kecil, terasa sepele, ya, tidak berat, atau bahkan bisa hilang kesedihan itu adalah dengan memperbanyak doa seperti ini. Nah, itu barangkali ya di antara hal-hal atau sebab yang bisa menghilangkan kesedihan atau mengeringankan kesedihan yang ada pada diri kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka.